bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Mungkin harta tidak akan menarik keinginan tuanku. Tetapi bagaimana dengan kitab pusaka yang berada di dalamnya? Kitab ilmu sejati yang menurut cerita merupakan catatan ilmu kesaktian yang sangat hebat. Aku tidak akan menyentuh kitab itu. Aku datang kemari hanya untuk putriku. Benarkah tuanku tidak berminat pada kitab pusaka dan juga harta-harta yang tersimpan di dalam sana? Apa maksudmu bertanya demikian, Kalas Renggi? Kau ingin menyudutkan suamiku untuk tidak turut dalam persaingan itu? Tidak. Saya tidak bermaksud demikian, Tuanku Permaisuri. Kau ingat-ingatlah. Suamiku adalah seorang maharaja. Dia tidak akan menjilat kembali ludahnya. Tetapi kau ingat-ingat juga. Aku tidak pernah mengucapkan janji seperti itu. Untuk itu, mungkin saja aku terlibat di dalam perebutan benda-benda pusaka itu. Dinda Cempaka. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Mingamingu oleh mungsuh, wong sing lara pelu. Irung pilek-lek. Proko, dek. Awang greges-ges. Proko, mas. Irung mampet. Sirai mumet-met. Proko, mas. Biasane, nek ngombe obat flu, gregese ilang, tapi pileke tetep ngocor. Erong buntet. Sing bener, ngombe oprokol, kanggo pilek, irung buntet, cepet plong. Masuk angin, sirah mumet, cepet waras. Mangkane, prokol diarani obat flu andalan. Sirah mumet, awak greges, mesti waras, prokol. Iku lho, sing bungkuse ungu, onok gambare sirah menga-mengo. Kanggo arek cilik, sirup prokol. Kanggo dewasa, tablet prokol. Prokol, hilangkan gejala flu, produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-36 dengan judul Pusaka Sima. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-21 ini menampilkan M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Rifki sebagai Kalas Renggi, Mogan sebagai Kijangkung, Wenda Lubis sebagai Aki Krumpung, Francisca sebagai Nini Susur Maut, Emma sebagai Jaga Paramudita, Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Datuk Pamor Irang berhasil menemukan pusaka-pusaka peninggalan Ratu Sima. Sementara itu di luar Gua Karang, di kaki Gunung Burangrang, Prabu Purbaya dan Cempaka tengah sibuk memimpin para prajurit yang berusaha melubangi karang yang keras yang telah memenjara putrinya, Jaga Paramudita. Berhati-hatilah. Jangan pukul godam itu langsung ke atas batu karang. Aku tidak ingin meruntuhkan karang itu. Berhati-hatilah. Baik, tuanku. Tuanku Purbaya. Ada apa kau datang padaku? Apakah tidak sebaiknya mereka menyiramkan air dulu ke atas karang yang akan dibobol oleh para prajurit itu? Tidak akan ada artinya. Tetapi setidak-tidaknya tidak akan menimbulkan letikan yang tajam dan debu. Itu dapat kita lakukan, Kanda. Mungkin hal itu dapat membantu mempercepat usaha kita. Prajurit Kencana Wungu dapat kita perintahkan untuk menyiram, membasahi karang yang kering, sementara prajurit kita dari Karang Sedana melubanginya. Baiklah, akan kita coba, Dinda. Paman Jangkung! Oh, iya, Tuanku. Para pengemis tongkat merah juga dapat Kanda mintakan pertolongannya. Ada apakah Tuanku memanggil hamba? Perintahkan para prajurit Kencana Wungu dan pengemis tongkat merah untuk menyiramkan air pada karang-karang yang akan dilubangi. Dan pekerjaan itu dapat dilakukan secara bergantian. Tetapi Tuanku, apakah Jamur Pulut yang memimpin anggota tongkat merah dan juga Hulu Balang Santika dari Kencana Wungu dapat hamba perintahkan? Mereka akan mengerti. Hubungi saja mereka. Baik Tuanku, perintah akan hamba jalankan. Jangkung, salah seorang panglima dari Karang Sedana yang ditugaskan untuk memimpin pasukan ke kaki Gunung Burangrang, segera melaksanakan perintah junjungannya Prabu Purbaya. Sementara itu Kala Senggi yang bermaksud menjajaki kembali niat dari Prabu Purbaya, sambil terbungkuk-bungkuk terus mengikuti Prabu Purbaya. Saat ini, di tanah Pasundan dan Jawa, mungkin akan sulit untuk mencari orang yang dapat mengimbangi kemampuan tuanku. Bahkan saya berani bertaruh bahwa tuanku dan permaisuri tuanku adalah pasangan yang tidak ada bandingannya di tanah ini, juga hingga ke seberang lautan. Tuanku, apakah tuanku tidak tertarik dengan mungkin harta tidak akan menarik keinginan tuanku, tetapi bagaimana dengan kitab pusaka yang berada di dalamnya? Kitab ilmu sejati, yang menurut cerita merupakan catatan ilmu kesaktian yang sangat hebat. Aku tidak akan menyentuh kitab itu. Aku datang kemari hanya untuk putriku. Benarkah tuanku tidak berminat pada kitab pusaka dan juga harta-harta yang tersimpan di dalam sana? Apa maksudmu bertanya demikian, Kala Serenggi? Kau ingin menyudutkan suamiku untuk tidak turut dalam persaingan itu? Tidak. Saya tidak bermaksud demikian, Tuanku Permaisuri. Kau ingat-ingatlah. Suamiku adalah seorang maharaja. Dia tidak akan menjilat kembali ludahnya. Tetapi kau ingat-ingat juga. Aku tidak pernah mengucapkan janji seperti itu. Untuk itu, mungkin saja aku terlibat di dalam perebutan benda-benda pusaka itu. Dinda Cempaka. Kanda, apakah akan terjadi jika kitab pusaka yang berisikan ilmu kepandaian yang hebat jatuh ke tangan orang-orang yang senang memanjakan kehendaknya, gemar memaksakan keinginannya pada orang lain? Biarlah, Dinda saja yang akan melibatkan diri. Jika begitu, apa bedanya? Itu artinya tuanku akan melibatkan diri. Setan belang. Kau memang telah menyudutkan kami untuk tidak terlibat. Dengar, suamiku Prabu Purbaya tidak akan mencampuri urusan ini. Tapi, benarkah demikian? Aku sudah mengucapkan janjiku, Kala Serenggi. Pergilah dari hadapanku. Jangan membuat aku menjadi semakin muak. Aku dapat memberikan hajaran padamu lebih keras lagi. Baiklah. Terima kasih atas janji tuanku. Dasar setan licik. Kanda, Dinda menjadi semakin penasaran dengan isi dari gua karang itu. Tujuan kita satu-satunya adalah menyelamatkan jaga para mudita. Hanya itu, Dinda. Iya. Dinda pun demikian, Kanda. Hanya saja sikap kalas renggi membuat Dinda menjadi tidak dapat menahan diri. Oh, sudahlah. Mari kita lihat kemajuan dari pekerjaan para prajurit dan pengemis tongkat merah. Mari. Lulu, tangannya kenapa bang sampean bang? Korok-karok terus, ketel-ketel ya? Itulah mbok, segala obat sudah ku coba. Tapi tak sembuh-sembuh juga, pusing aku bah. Panas, tegas kurep, oleskan kau panas. Ketel-ketel jamur kulit akan lenyap dengan kapanas. Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Prabu Purbaya kemudian melangkah mengikuti cempaka permaisurinya. Tetapi belum berapa jauh, terdengar keluhan kesakitan yang disusul dengan teriakan para prajurit yang berada di pinggir sungai. Awas! Air sungai ini beracun! Jangan ada yang meminum! Kanda, lihat itu. Belasan orang prajurit. Dan itu, Kanda. Beberapa orang pendekar yang memburu harta pusaka juga terhuyung-huyung. Mereka kelihatan kesakitan sekali. Mari kita lihat ke sana, Dinda. Setibanya Prabu Purbaya di pinggiran sungai, beberapa orang telah tergeletak dengan tubuh yang kejang. Sementara belasan orang lainnya tengah mengerang, merintih kesakitan. Racun yang hebat sekali. Ada yang meracuni air sungai ini. Apakah bukan dia? Siapakah Nini? Siapa yang telah bertindak sekejam ini? Si pendekar pedang perak. Laki-laki itu terkenal licik sekali. Iya, benar. Engkau benar, Nini. Pasti ini adalah perbuatan si pedang perak. Aku akan memeriksa ke hulu sana. Hup! Cempaka melesat ke arah hulu sungai kecil, sementara Prabu justru tertegun. Berdiri terpaku tidak bergerak. Jantungnya serasa berhenti berdenyut. Ingatannya tiba-tiba saja terbayang kepada putrinya, Jaga Paramudita. Dita anakku, celaka. Sungai ini bercabang dan anak sungainya yang lebih kecil masuk ke sela-sela karang. Apakah mungkin masuk ke dalam gua bawah tanah? Aku akan menyelidikinya. Paman Jangkung, jagalah di sisiku. Aku akan menyelidiki keadaan bawah tanah. Baik, tuanku. Hup. Jika engkau ingin tidur, tidurlah. Ya kakang, aku mengantuk sekali. Tunggu dan temani paman Kalajantuk. Aku akan mengambil kayu-kayu kering di sudut sana. Sebentar lagi, tempat ini akan menjadi gelap sekali. Ya kakang, cepatlah. Hawanya di sini sudah terasa demikian dingin. Syukurlah, putriku selamat. Agaknya sungai kecil yang masuk ke dalam selah karang itu tidak melewati gua bawah tanah. Apakah hamba perlu menyusul Gusti Permaisuri, tuanku? Tidak perlu, paman. Istriku dapat menjaga dirinya. Paman dapat mengajak para prajurit yang mengenal pengobatan racun untuk menolong mereka. Saya akan mencoba membantu istri saya untuk menemukan orang yang sangat keji itu. Obat flu, gregese ilang, tapi pileke tetep ngocor. Herong buntet. Sing bener, ngombe prokol. Kanggo pilek, irung buntet. Cepet plong. Masuk angin, sirah mumet, cepet waras. Mangkane, prokol diarani obat flu andalan. Sirah mumet, awak greges. Mesti waras, prokol. Iku lho, sing bungkuse ungu ana gambare sirah menga-mengo. Kanggo arek cilik, sirup prokol. Kanggo dewasa, tablet prokol. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Anda sedang mendengarkan Ravanda Channel. Tentu istriku Cempaka akan kesulitan menemukan orang jahat itu. Kemanakah Dinda Cempaka mencari orang yang meracun air di sungai kecil itu? Sudah cukup jauh aku naik ke hulu, tetapi tidak juga kutemukan Dinda Cempaka. Oh, pedang perak. Siapakah tokoh keji seperti itu? Hei, aku melihat bayangan di depan sana. Tunggu sobat di depan. Kanda Purbaya. Engkau Dinda Cempaka. Iya Kanda. Dinda tidak menemukan seorang pun di sekitar tempat ini. Bagaimana keadaan di sana? Melihat sungai kecil yang bercabang dan masuk ke selah batu karang, Kanda terkejut dan menjadi was-was. Iya, benar. Apa yang terjadi dengan para mudita di dalam gua karang bawah tanah? Kanda sudah menyelidikinya dengan aji empat arah pembeda gerak. Putri kita tidak apa-apa. Saat ini, dia tengah beristirahat untuk tidur. Aku mendengar ia kedinginan di bawah sana, Dinda. Oh, kasihan sekali engkau, Dita. Tetapi di bawah sana tersedia kayu-kayu kering. Aku mendengar Kayan akan menyiapkan perapian untuk menghangatkan suasana di bawah sana. Oh, anak itu baik sekali. Untung saja dia ada bersama dengan putri kita, Kanda. Iya, Dinda. Tetapi sampai kapankah persediaan kayu bakar di bawah sana dapat digunakan? Iya, Kanda benar. Kanda benar. Dita tentu akan menderita kedinginan di bawah sana. Oh, Dita. Marilah Kanda, kita kembali segera ke sana. Mari. Hup. Kubaya dan permaisurinya melesat cepat menuju ke mulut gua karang yang tertutup rapat. Akan tetapi setibanya mereka di mulut gua, mereka terkejut ketika melihat ada keributan. Nini Susur Maut tengah terlibat dalam pertarungan dengan seorang laki-laki setengah baya yang mempergunakan pedang perak. Itu dia orang yang kita cari, Kanda. Jangan ceroboh, Dinda. Belum tentu dugaan ini Susur Maut itu benar. Biar kita lihat dulu keadaannya. Lagi pula, jika benar, mana mungkin ia dapat berada di tempat ini tidak di hulu sana. Jika itu mungkin saja, Kanda. Setelah menuang racun itu di sungai, dia dapat lari mendahului aliran sungai. Menanti di tempat ini. Tetapi, mengapa ia tidak keluar lebih dahulu? Sebelum racun itu menyerang orang-orang di sekitar tempat ini. Itu yang dia tidak tahu, Kanda. Ilmu pedangnya cukup hebat, Kanda. Tetapi, ia tidak akan dapat mengalahkan ini Susur Maut. Sebentar lagi pendekar pedang perak akan dapat dijatuhkannya. Lihat itu, Dinda. Laki-laki curas licik. Kau harus mengaku telah meracuni air sungai itu. Nini, cepat kau lempar keluar arena. Aku sudah tidak sabar dan ingin mengetuk kepalanya. Kau selalu bilang sebentar lagi, hah? Apa aku harus turun tangan, Nini? Perlu kau kubantu, ha? Kau bantulah si kecil pedang perak. Aku juga tidak akan gentar. Tutup saja bacutmu itu, Aki. Bagus, bagus, Nini, bagus. Kemarikan pedangnya, Nini. Berikan pedangnya kepadaku. Oh, rupanya engkau tertarik juga dengan pedang si busuk yang indah ini. Kau benar, Nini. Berikan kepadaku. Ya, terima kasih, pedang perak. Nini, jangan kau menepuk dada berbangga karena aku menyukai pedangmu. Lihatlah apa yang akan aku lakukan dengan pedangmu ini. Ya, rujak. Rujaknya, Mas. Nah, ini dia. Tolong, Mbok, dibuatkan satu ya. Aku juga, Mbok, rujaknya. Bang Togar. Lo. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Korok-garok terus, ketel-gatel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah kusoba. Tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Apalagi aku, Mbok. Lihat nih punggungku. Habis semua. Wah. Ini panu, Mas. Kalau panu, kadas, kurap, atau gatel jamur, dah ada yang jor-manjor selain kalpanak, tak iya? Kalpanak? Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Jak rujak. Mbok, rujak. Oh, Bang Togar. Betul kata Mbok. Berkat Kalpanax, aku sudah tak gatal-gatal lagi. Benar, Mbok. Aku juga sudah tidak panuan lagi sekarang. Aduh, benar kan? Dengan Kalpanax beres-beres semua. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Aki Kerumpung kemudian meletakkan pedang itu di bawah pohon. Dan kemudian tanpa ragu-ragu lagi, ia membuka pakaian bawahnya,